Mitra Bisnis, diskusi harian Kompas menyimpulkan, pemilu 2014 ini adalah momentum terbaik untuk memperbaiki lembaga DPR yang saat ini memiliki kekuasaan sangat besar, namun dinilai sudah tidak lagi membela kepentingan rakyat banyak. Sudah banyak juga anggota DPR yang terjerat masalah korupsi. Dan dalam diskusi itu disebutkan, kemanakah perginya DPR yang bersih dan pro-rakyat? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Boni Hargens. Mas Boni, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebetulnya kan perubahan itu tidak hanya pada wilayah personal anggota DPR-nya. Itu juga harus terjadi perubahan struktural. Mulai dari bagaimana manajemen pelaksanaan tugas-tugas, kewenangan, fungsi, tanggung jawab DPR ya, sebagai institusi. Baru kemudian kita bicara soal kualitas personal dan kinerja personalnya. Saya kira masalah kita ini sistemik. Saya pernah mengkritisi kenapa mesti ada sistem fraksi misalnya. Kalau tujuannya adalah menertibkan dan menjamin kinerja anggota, kan tidak harus ada kontrol langsung dari partai di situ. Karena itu yang membunuh kebebasan individu anggota parlemen, sehingga dia tidak bisa bebas mengambil keputusan untuk rakyat, tapi harus tunduk pada kepentingan partai. Nah, terus kemudian juga pembagian tugas di komisi-komisi, itu juga masalah yang serius. Nah, baru kita bicara soal kualitas personal mereka. Seberapa mampu mereka menerjemahkan tanggung jawab mereka dalam fungsi budgeting, kontrol terhadap pemerintah, dan sebagainya. Terutama dalam fungsi legislasi. Kebanyakan memang tidak memberi kontribusi karena ketidaksesuaian antara kapasitas personal dengan tanggung jawab yang dia miliki di setiap komisi. Nah, sekarang kalau kita bicara 2014 sebagai momentum untuk perubahan atau peningkatan kualitas parlemen, saya belum melihat ada presiden yang memadai untuk bisa sampai pada kesimpulan itu. Tetapi sebagai sebuah ekspektasi, kita semua akan ada di ruang itu. Cuma persoalannya bagaimana mengeksekusi harapan itu. That's the big question behind this problem. Nah, selain bertindak sebagai lembaga legislatif, DPR juga harus berperan sebagai penampung aspirasi rakyat nih, Mas. Nah, apakah tugas ini sudah dilakukan secara maksimal oleh DPR? Gini loh, fungsi dasar artikulasi kepentingan masyarakat, agregasi kepentingan, dan seterusnya, itu kan sebetulnya dari partai politik, itu fungsi partai politik. Pilkada partai itu yang ada di dalamnya, yang melaksanakan fungsi itu. Ketika mereka ada di dalam sistem politik, sebagai anggota parlemen atau yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah partai politik juga sudah siap untuk melaksanakan tugas-tugas itu? Baru kita bertanya soal bagaimana para wakilnya, bagaimana kadernya yang ada di parlemen. Apakah mereka mampu mengkonversi persoalan-persoalan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan yang tepat? Itu pertanyaannya. Dan selama ini yang menjadi masalah dasar adalah di situ. Mereka mendengar, mereka melihat, tetapi mereka tidak mengeksekusi apapun. Tetapi setiap saat mereka akan menyebut kata rakyat sebagai label untuk seluruh aktivitas politik mereka. Dan ini penipuan sistemik yang luar biasa. Disinilah ukuran kenapa parlemen ini gagal. Lalu bagaimana mengembalikan kepercayaan dari masyarakat nih Mas Boni? Kita tidak punya ukuran spasial ataupun temporal, ya itu tidak penting. Karena ini proses sosial, perubahan sosial dan politik itu tidak pernah ada ukuran mutlaknya. Hanya sebuah rentang antara fakta dengan harapan. Dazolen dan dazain. Dazain dan dazolen. Apa yang terjadi dan apa yang harusnya terjadi. Dan seluruh kritik harapan ada di ruang jarak antara harapan dan kenyataan itu. Itu semua sangat terbuka. Masyarakat kita ini masyarakat yang sangat terbuka, sangat dinamis, masyarakat yang sangat memaklumi. Kalau perubahan kinerja itu terjadi di level sistem partai politik dan juga individu kader-kadernya, otomatis kita semua akan kembalikan kepercayaan itu kepada mereka. Itu udah jelas, nggak usah ditanyain, udah pasti masyarakat percaya. Cuma persoalannya kualitas politik ini makin buruk. Bagaimana mungkin orang tidak apatis, kemudian angka golput terus meningkat dari satu pemilu ke pemilu yang lain. Demikian pakar politik Boni Hargens, saya Mandariska.